إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، tidaklah bagimu dalam urusan ini sedikit pun. Qala Ibn Ishaq, berkata Ibn Ishaq rahimahullah, makna laysa laka minal amri syai' ay fi ibadi illa ma amartuka bihi fihim. Yani tidak ada urusanmu terhadap hamba-hambaku kecuali apa yang aku perintahkan padamu dengannya fihim. Apa yang Allah perintahkan pada beliau alaihi salatu wassalam? Al-balagh, penyampaian. Wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Tidaklah atasmu kecuali penyampaian yang jelas. Mengapa Allah turunkan ayat ini? Manyadkur. Mengapa Allah turunkan padanya ayat ini? Karena ketika Nabi terluka, berdarah di pipinya, patah giginya, beliau menyatakan bagaimana mungkin akan selamat satu kaum yang melukai Nabi mereka. Maka Allah katakan, ini bukan urusanmu. Artinya, apakah mereka akan diselamatkan oleh Allah atau tidak diselamatkan, apakah mereka akan masuk Islam atau tidak masuk Islam, itu bukan urusanmu. Ketika Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimatnya, bagaimana mungkin, atau dengan kalimat kaifa yuflihu qaumun, bagaimana mungkin satu kaum akan selamat padahal mereka melukai nabi-nabi mereka. Ikhwanuddin a'azakumullah, ternyata urusan takdir tetap di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, dengan kita tetap muliakan Rasulullah SAW, meninggikannya, bersalawat kepadanya, tetapi tetap kita yakin beliau bukan Tuhan, bukan ilah, bukan Rabb. Tidak memiliki sifat uluhiyah, tidak memiliki sifat rububiyah. Barakallahu fiikum. Dalil berikutnya yang akan kita bahas pada hari ini adalah qala al-musannif rahimahullahu taala wa fihi an ibn umar annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده setelah mengucapkan سمي الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ما قال ترنكن آياتين ليس لك من الأمر شيء. Setelah Rasulullah SAW melihat bagaimana kejahatan mereka kaum musyrikin hingga melukai beliau alaihissalam, Maka Nabi berdoa dengan la'anat. Allahumma al'an. Allahumma al'an. Sedangkan makna la'anat, makna la'anat adalah ibad al-rahman. Ibad an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dijauhkan dari rahmat Allah, apakah mungkin dapat hidayah? Enggak mungkin dapat hidayah. Apakah mungkin dapat ampunan? Tidak mungkin dapat ampunan. Apakah mungkin dia bisa bertaubat? Tidak akan bisa bertaubat. Apakah dia masuk Islam? Enggak akan masuk Islam karena dijauhkan dari rahmat. Iya kan? Dan Rasulullah SAW menyebutkan laknatnya dengan ta'yin. Tahu ta'yin? Ta'yin adalah langsung menyebutkan namanya. Allahumma la'an fulanan wa fulanan wa fulan. Tiga orang disebutkan nama-namanya. Nanti akan disebutkan di sini dalam riwayat lain dengan ta'yin nama-namanya. Barakallahu fikum. Ternyata nama-nama orang ini yang Nabi katakan semoga dilaknat fulan wa fulan wa fulan, ternyata aslamu. Ternyata mereka masuk Islam. Apa maknanya? Maknanya persis seperti yang kemarin dibahas, bahwa ini bukan urusanmu wahai Rasul. Apakah Allah akan kasih hidayah mereka atau Allah akan jauhkan dari rahmat, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Turunlah ayat yang berbunyi laisa laka minal amri syai. Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Qauluhu wa fihi ay fi sahih al-Bukhari. Yang dimaksud oleh musannif wa fihi, maksudnya fi sahih al-Bukhari juga. Dan diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dari Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma, beliau dan bapaknya sahabiyan Abdullah ibn Umar dan Umar ibn al-Khattab, sahabiyun jalil ibni sahabiyin jalil, sahabat yang mulia, anak sahabat yang mulia. Syahidalahu Rasulullah SAW bis-salah, dipersaksikan oleh Rasulullah SAW dengan kesalihan. Disebutkan Rasulullah SAW rajulun salih. Siapa yang dimaksud? Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Mata sanata salatin wa sab'ina fi akhiriha. Beliau meninggal pada tahun 73 di akhirnya, berarti akhir tahun 73 Hijriah. Atau awalul lati taliha, atau awal tahun 74. Awal tahun 74, akhir tahun 73. Bahwasanya beliau Abdullah ibn Umar ini yang dikenal sangat mengikuti sunnah, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, mendengar Rasulullah SAW berdoa dalam salatnya, hadal qunut alal haula. Ini namanya qunut nazilah, yang mendoakan kejelekan atas orang-orang kafir. Ba'dama syujja wa kusirat rubaiyatuhu yawma Uhud. Dan itu terjadi setelah Rasulullah SAW terluka di pipinya dan patah gerahamnya pada perang Uhud. Fadabidin a'azakumullah, berarti hadis ini dengan riwayat yang sebelumnya sama-sama menceritakan kejadian yang sama. Sehingga kalau digabung ceritanya, maka kisahnya adalah ketika Rasulullah dalam perang Uhud terkena lemparan batu dan masuk lempengan besi dari pelindung kepala Rasulullah ke pipinya, dan kemudian patah giginya dan berdarah. Rasulullah SAW menyatakan, kaifa yufrihu qaumun shajju nabiyahu, bagaimana akan selamat satu kaum yang melukai nabinya. Kemudian beliau setelah itu setiap salat, setelah ruku, setelah mengucapkan sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, beliau berdoa, Allahumma la'an fulanan wa fulanan, ya Allah la'natilah si fulan, ya Allah la'natilah si fulan, ya Allah la'natilah si fulan. Tokoh-tokoh orang kafir musyrikin yang waktu itu menyerang Rasulullah SAW dan menyerang para sahabat, yani tokoh-tokoh jahat mereka, ternyata turun ayat Allah Subhanahu wa taala menjawab dua kalimat tadi. Pertama kalimat kaifa yuflihu qaumun, yang kedua kalimat Allahumma la'an fulanan wa fulan, dijawab dengan satu kalimat yang sama untuk kedua-duanya. Laisa laka minal amri syai, engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Ketika bagaimana mereka akan selamat, itu bukan urusan mereka, selamat atau tidak selamat urusan Allah. Allah yang akan menakdirkan takdir-takdir mereka. Yang kedua juga Allahumma la'an fulanan wa fulan, Allah jawab dengan ayat tadi bahwa itu urusan Allah, bukan urusanmu. Apakah si fulan akan diberi hidayah atau si fulan akan dijauhkan dari rahmat, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan maknanya, berkata Abu Sa'adah, man huwa? Ibnul Asir. Abu Sa'adah adalah Ibnul Asir. Dalam Gharibil Hadis, beliau berkata tentang makna la'nat. Aslul la'ni, asal kata la'nat adalah at-tardu, pengusiran. Usirlah. Wal-ib'ad, dijauhkan. Minallahi ta'ala, diusir dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa minal khalqi, adapun kalau kalimat itu diucapkan oleh makhluk, oleh seseorang kepada orang lain, maknanya adalah doa, berdoa agar dijauhkan, berdoa agar diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqaddama kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan sudah lewat pembahasan masalah laknat ini dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya tidak dianjurkan, tidak disunnahkan untuk melaknat seseorang dengan ta'yin. Berarti la'an ada dua, ada ta'yin, ada ta'yin, dan ada ta'mim. Ta'yin itu langsung disebutkan namanya, Allahumma la'an, ya Allah la'natlah si fulan ibni fulan, la'natlah si fulan, fulan demi anak si fulan. Ini tidak disunahkan. Mengapa? Rasulullah sendiri ditegur ketika melaknat dengan ta'yin. Apa tegurannya? Laisa laka minal amri syai', engkau tidak mengerti urusan ini dan engkau tidak ikut campur dalam urusan ini, kata Allah SWT. Apalagi kita lebih-lebih lagi, kita enggak tahu menahu tentang bagaimana takdir mereka atau apa yang akan Allah timpakan kepada mereka. Sehingga laisa laka minal amri syai', ini bukan urusanmu. Tidak boleh melaknat secara ta'yin. Adapun secara ta'mim boleh, tetapi kepada yang memang di dalam hadis juga dilaknat. Seperti Rasulullah SAW menyatakan, semoga Allah melaknat orang yang buang air di tempat lewatnya kaum muslimin. Siapa? Yang enggak disebut siapa saja. Am. Kalau ta'yid, kalau laknat secara ta'mim, kalau laknat secara umum, maka itu adalah tahdzir, peringatan, hati-hati. Jangan kamu melakukan hal ini, ini terkena ancaman ini, ancaman Allah dan Rasulnya. Semoga Allah melaknat. Atau kalimat Nabi yang paling sering didengar adalah la'anallah al-washimat wal-mustawshimat, la'anallah an-namisat wal-mutanamisat. Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan wanita-wanita yang ditato. Allah melaknat wanita-wanita yang mencabut bulu alisnya dan yang minta dicabut bulu alisnya, yang mencabutnya dan yang dicabutnya, berarti perempuannya dan salonnya, dua-duanya dilaknat. Siapa itu? Ya siapa saja. Siapa yang berani melakukan tersebut dikhawatirkan akan terkena laknat. Baik, pertanyaannya sekarang, kalau sudah ada laknat-laknat secara ta'mim, secara umum ini yang berarti tahdzir, yang berarti tahdzir, peringatan, hati-hati, ternyata ada orang yang melakukannya. Si fulan buka salon kemudian mencabut bulu alisnya orang-orang yang datang membayarnya. Apakah kita boleh mengatakan si fa'ilah ini, tukang salon ini, dengan kamu dilaknat? Boleh apa enggak boleh? Tidak boleh. Sama dengan yang ini. Ta'yin wallahu. Mengapa? Kok sudah jelas dia melakukan hal yang menyebabkan laknat, kok enggak boleh dilaknat? Kalau ta'yin tidak boleh. Mengapa? Di sana ada sekian macam kemungkinan. Mungkin tidak mengerti, mungkin tidak tahu, mungkin belum yakin, mungkin ada syubhat yang memakannya, yang membuat dia tidak yakin dengan itu, atau mungkin ada sekian kemungkinan yang kita tidak tahu, sehingga melaknat dengan ta'mim boleh sebagai peringatan. Hati-hati, siapa yang berbuat begini, maka Rasulullah bersabda, dilaknat oleh Allah orang yang melakukan begini, dilaknat oleh Allah orang yang melakukan begitu. Tidak mengapa, tetapi menunjuk hidung artinya langsung, si fulan itu dilaknat karena dia begini. Jangan. Tahu dari mana kamu? Apakah engkau dapat wahyu? Si fulan dilaknat karena begini. Tahu dari mana kamu? Bukannya berbuat dengan perbuatan yang menyebabkan laknat. Ada sekian kemungkinan yang kamu tidak tahu, dan Allah lebih tahu. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Fulan dan wafulan yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah disebut nama-namanya. Allahumma al'an Safwan ibni Umayyah, والسهيل ابن عمر والحارث ابن هشام. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat-riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan nama-namanya secara ta'yin, yaitu Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, dan Harith ibn Hisham. Wafi, dan di sini ada faedah, jawazud du'a ala al-musyrikina bi'a'yanihim fis-salah wa anna dhalika la yadurru salah. Kata beliau, kata syarih, ada faedah, berarti boleh mendoakan musyrikin secara ta'yin dengan nama-namanya dalam salat, dan itu tidak merosak salat. Di sini ada dua ta'liq, ada dua komentar. Komentar pertama, bahwa ini pembolehan doa laknat di dalam sholat. Artinya ketika kita sholat, Samiallahu liman hamidah, boleh kita menyatakan, Allahumma la'an kuffar musyrikin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, al-mubtadi'in, al-dhalin. Boleh kita mendoakan laknat, mendoakan kebinasaan, mendoakan kehancuran pada orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, yang menimpakan kejelekan pada kaum muslimin. Baik, itu satu sisi. Sisi lain, adapun kalimat menyebutkan fulan wa fulan secara ta'yin, berselisih para ulama. Tidak semuanya menyatakan begini dibolehkan. bahkan mereka sebagian besar menyatakan tidak boleh. Mengapa? Karena Nabi ditegur setelah itu, yaitu dengan kalimat laisa laka minal amri syai'. Beberapa puluh hari, ada yang mengatakan 50 hari, ada yang menyatakan 40 hari. Wallahu ta'ala alam, beberapa puluh hari Rasulullah SAW berdoa dengan doa kunut. Setelah itu berhenti. Setelah itu berhenti. Setelah ayat tadi turun. Berarti boleh apa enggak boleh? Ada yang menyatakan yang tidak boleh ta'yinnya. Ada yang menyatakan tidak boleh lebih dari 40 saja. 40 hari boleh kita melanat, melanat kemudian berhenti. Tidak boleh terus menerus. Ada yang menyatakan tidak boleh ta'yin, tetapi kalau itu bukan ta'yin, boleh kapan saja, khususnya kalau ada nazilah. Apa itu nazilah? Kejadian yang luar biasa. Misalnya tiba-tiba kita mendengar berita yang sahih, kaum muslimin dibantai di Burma, kaum muslimin dibantai di mana, maka kita berdoa, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansuril muslimina fi Burma, Allahumma ansur muslimina fi Palestina, Allahumma ansur muslimina fi Aqsa, Allahumma ansur muslimina fi kulli makan, Allahumma ahlikil kafarata min musyrikin, Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum. Allahumma, doa kehancuran terhadap mereka tidak mengapa, terus menerus sampai Allah turunkan pertolongannya, asal tidak ada ta'yin fulan wa fulan wa fulan. والله تعالى اعلم بالصواب. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده. Ucapannya setelah mengucapkan سمع الله لمن حمده. Berkata Abu Sa'adat, ay ajaba hamdahu wa taqabbalahu. Makna سمع الله لمن حمده, Allah mendengar siapa yang memujinya, maknanya mendengar dan mengabulkan orang yang memujinya dan menerima daripadanya. Berkata Suhaili, maf'ulu sami'a mahdzuf. Maf'ul dari fi'il sami'a itu tidak tersebut, tetapi terpahami. Li'anna as-sama' muta'alliqun bil aqwali wal aswat. Karena pendengaran berkait dengan ucapan-ucapan dan suara-suara. Allah mendengar. Maka sami'a Allahu liman hamidah. Allah mendengar untuk siapa yang memujinya. Berarti yang maf'ulnya yang mana? Allah mendengar titik-titik, mendengar apa? Bagi orang yang memujinya. Berarti tentunya yang terhapus tadi, yang mahdzuf tadi adalah dikir-dikirnya, pujian-pujiannya Allah dengar. Fallamu tu'udin bimakna za'id. Maka lamnya liman hamidah adalah za'idah. Wahuwa listijabah lissama', karena lam itu adalah biasanya memberikan atau kepemilikan, li fulan milik fulan, li allan milik allan. Kalau liman hamidah milik orang yang memujinya. Apa kira-kira yang dimaksud? Tentunya yang dimaksud adalah istijabah. Allah terima, Allah kabulkan untuk orang yang memujinya. Fajtama fil kalimatil ijaz. Maka terkumpul dalam kalimat yang ringkas ini al ijaz. Apa al ijaz? Ringkas maknanya luas. Singkat maknanya padat. Itu mujaz. Wadzilalah ala zaid, dan menunjukkan pula dengan sesuatu yang lebih. Apa itu? Istijabah liman hamidahu. Sehingga kalau dirinci secara rinci, kalimatnya adalah Allah mendengar pujian-pujian hambanya, dan Allah menerima, dan Allah mengabulkan permintaan dan dikir hamba tersebut, diterima oleh Allah SWT sebagai ibadah yang sah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ma ma'nahu secara makna uddiya sami Allahu liman hamidah billam al-mutadammin ma'na. Uddiya memerlukan kata sambung. Sering kalian sebut dengan muta'addi. Muta'addi membutuhkan objek, membutuhkan maf'ul. Ghairu muta'addi tidak membutuhkan maf'ul. Ada yang muta'addi bi ghairi harfin, ada yang muta'addi bi harfin. Ada yang langsung membutuhkan maf'ulnya dengan tanpa kata sambung. Ada pula yang membutuhkan maf'ul, membutuhkan objek dengan kata sambung. Maka dikatakan Ibnul Qayyim, kalimat sami'a membutuhkan objek dengan kata sambung lam. Billam. Al-mutadamminah yang terkandung makna di dalamnya, al-istijabatu lahu. Mengandung makna diterima. Perhatikan dengan bahasa Indonesia. Ada seorang yang berkata kepada gurunya, "Ustaz, saya itu begini, begini, begini." Gurunya menyatakan, "Saya dengar, saya dengar, saya dengar." Apa maknanya? Ya cuma dengar. Saya dengar, dari kemarin saya dengar. Ya. Itu cuma saya dengar. Tetapi yang kedua, orang itu bercerita tentang kekurangan atau alasan-alasannya, gurunya berkata, "Saya dengar untukmu." Apa maknanya? Saya dengar dan saya terima untukmu. Yang kedua inilah yang dimaksud dalam kalimat sami Allahu liman hamidah. Mengapa? Karena tidak langsung sami Allah dikra hambanya atau sami Allah kalamahu atau sami Allah hamdaka. Tidak. Allah katakan sami Allah liman. Ada lamnya. Ada makna pemberian. Saya dengar untukmu. Maknanya saya dengar dan saya kabulkan, saya terima alasanmu untukmu. Kalau ini dikir, maka Allah katakan sami Allah liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya untukmu, wahai orang yang memujinya. Sehingga mengandung makna al-istijabah. Kembali kepada kitab. Wala hadfa hunaka innama huwa mudamman. Tidak ada yang mahdhuf di sana. Tetapi di sana hanya ada mudhamman yang terkandung di dalamnya. Perhatikan barakallahu fiikum papan tulis yang tidak terlihat atau tidak melihat saya bacakan. Sami Allahu ... liman hamidah. Pendapat pertama tadi disebutkan sami Allah, kemudian ada yang mahdhuf. Yaitu zikir hamid. Apa lagi? Dari untuk orang yang memujinya. Aku terima atau aku dengar pujian-pujian orang yang menerimanya. Ini kata pendapat pertama. Pendapat kedua Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan enggak ada yang mahdhuf. Tidak ada yang mahdhuf. Berarti yang mahdhuf ini kita hapus. Yang titik-titik tadi. Mana maf'ulnya? Bukan yang tadi maf'ulnya. Kata bukannya maf'ulnya adalah ini. Tetapi muta'addi biharf wa huwa lam. Bukan muta'addi binafsihi, tetapi muta'addi biharfin. Tidak membutuhkan objek secara langsung, tetapi membutuhkan objek dengan bantuan kata sambung, yaitu lam. Baik. Allah mendengar untuk hambanya. Maka kalau mendengar tetapi objeknya pakai kata lam, maka maknanya bukan mendengar saja, tetapi terkandung di dalamnya al-istijabah. Terkandung di dalamnya al-istijabah. Karena ada kata untuk, berarti didengar dan diterima untukmu, dikabulkan untukmu. Tayyib barakallahu fikum naktahu bihadal qadar barakallahu fikum wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira subhanakallahu wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.